إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuh ikhwah kaum muslimin, bapak ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah jami'an. Alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mubarakah ini kita kembali dikaruniakan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, diberi kesempatan kembali untuk ta'awun alam din, untuk tolong menolong di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting bagi kita di dalam kesempatan yang mubarakah ini, jangan sampai ta'awun kita ini la yazidu illa buddan. Jangan sampai kesempatan-kesempatan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita tolong menolong di dalam agama Allah ini, yang terjadi tidak menambahkan kecuali tambah jauh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai pertemuan kita di dalam mudzakarah, di dalam peringatan Allah Subhanahu wa taala ini bukan menambahkan ziyadatun nikmah, bukan menambahkan quwwatud din, tetapi bertambah hari justru innalillahi wa inna ilaihi raji'un, malah menambahkan buddat, menambahkan jauh. Hal yang demikian ini sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi, sikap-sikap mereka di dalam beragama sebagian dengan sebagian yang lain tidak menambahkan mereka illa buddat, kecuali menambahkan jauh. Karena itulah Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa hal min muddakir wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji dan kami telah mudahkan Al-Qur'an, agama, kebenaran, ilmu. Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan semua agama ini untuk dimudahkan. Di mana Allah menjaga agamanya, Allah menjaga para pembawanya. Semua itu dalam rangka Allah memudahkan nikmat agama kepada manusia. Tetapi kembali persoalannya adalah kembali kepada Allah, apa yang Allah Azza wa Jalla tanyakan kepada manusia, fahal min muttaqin. Siapa yang bisa mengambil peringatan? Siapa yang bisa mengambil kenikmatan? Sikap yang harus kita senantiasa lihat adalah apa yang Allah Azza wa Jalla senantiasa firmankan kepada ahli Uhud, kepada mereka orang-orang para sahabat Nabi yang mereka mengalami kekalahan di dalam peperangan mereka. Di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Muhajirin, ada Ansor. Namun semuanya itu layan fa'hum, tidak bisa memberi manfaat pada mereka. Dan Allah timpakan kekalahan pada umat Islam. Kemudian Allah memberikan peringatan kepada mereka pada waktu itu, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadha. Apakah ketika musibah menimpa kalian, ketika kerendahan, kehinaan Allah takdirkan menimpa kalian, sebagaimana ini juga pernah menimpa pada orang-orang selain kalian, maka kalian mengatakan, anna hadha, dari mana ini kita bisa kalah? Maka Allah menasihatkan, kul huwa min indi anfusikum. Allah memperingatkan satu sikap yang sangat mendasar. Kul huwa min indi anfusikum. Semua itu adalah berangkat dari anfusikum. Jangan salahkan orang. Jangan salahkan siapapun. Lihat diri-diri kita. Kul huwa min indi anfusikum. Hadza tanbih. Ini peringatan bagi siapapun. Apakah dia sebagai istri, suami, dai, dia sebagai seorang mu'alim, sebagai penuntut ilmu, ketika mereka dengan agama ini tidak menambahkan kebaikan-kebaikan Allah, tidak menambahkan nasrun min Allah, bertambah lama ngurusin agama, bertambah banyak masalah, bertambah tidak ada al-makhraj, maka mereka mestinya bercermin dengan apa yang Allah katakan kepada para sahabat Nabi, di mana Allah mengingatkan, lihatlah kalian, lihatlah diri-diri kalian. Qul huwa min indi anfusikum. Cobalah seorang istri, lihatlah posisi kalian sebagai istri. Seorang suami, lihatlah posisi kalian sebagai suami. Seorang akhwat, seorang ikhwan, lihat perjalanan selama ini sebagai akhwat, sebagai ikhwan. Seorang muallim, seorang guru, lihat perjalanan selama ini sebagai muallim, sebagai guru. Seorang dai, lihatlah perjalanan selama ini sebagai dai, dan seterusnya. Rakyat, lihatlah perjalanan selama ini sebagai umat, sebagai rakyat, dan seterusnya. Huwa min indi anfusikum, lihatlah diri-diri kalian. Allah memerintahkan untuk mukhasabatun nafas. Semua itu adalah dalam rangka islah, dalam rangka menjatuhkan potensi diri, menjatuhkan potensi akal, menjatuhkan potensi perasaan, menjatuhkan potensi perilaku-perilaku kita yang seakan-akan akal kita ini menjanjikan persoalan. Seakan-akan perasaan kita ini menyelesaikan masalah. Seakan-akan perilaku-perilaku kita ini akan membawa perbaikan-perbaikan. Tetapi kenyataannya tidak pernah. Maka ya ikhwah, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kembali pertemuan-pertemuan kita sudah memperbaiki kita kemana? Sudah menjadi islah kita di mana? Sementara setiap kali kita bertemu, kita bicara ayat, kita bicara hadis, kita bicara perkataan para ulama-ulama, dan di saat yang sama kita mengatakan meninggikan kitab Allah, meninggikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggikan peringatan-peringatan para ulama. Namun pertanyaannya, kalau itu sikap kita, mestinya kita bertambah hari, bertambah terang, bertambah jelas, bertambah menemukan jalan-jalan perbaikan. Sebagaimana Allah berjanji, lanahdiyannahum subulana. Benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan jalan-jalannya kepada mereka yang walladzina jahadu fina, kepada orang-orang yang mereka badlul juhdi, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan hanif, dengan mukhlisin. Allah sudah berjanji, lanahdiyannahum subulana, dibukakan oleh Allah amra khairihim fid din wa dunia, urusan-urusan kebaikan-kebaikan agama mereka bukan bertambah hari, bertambah gelap. Urusan dunia mereka bukan bertambah hari, bertambah suram. Sebagaimana kita bisa melihat perjalanannya para anbiya, bertambah hari agamanya bertambah cemerlang, bertambah hari dunianya tambah dikasihkan oleh Allah, meskipun mereka juga tidak mau akhirnya. Semua itu adalah menunjukkan sidqu tariqihim, benarnya jalan mereka. Wa shadaqa wa'duhu, dan benarnya janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ayolah ikhwah kaum muslimin, kita bertemu, kita berbicara ini, berbicara tentang ayat Allah. Maka mestinya semua persoalan adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayolah ikhwah kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan persoalan yang besar yang menjadi inti Allah Azza wa Jalla mendatangkan risalah. Ba'da ifsadi risalah, setelah rusaknya risalah. Setiap kali para anbiya didatangkan oleh Allah, para rasul didatangkan oleh Allah karena ada fasadur risalah. Beda dengan datangnya para anbiya, beda dengan datangnya para rasul. Kalau datangnya para anbiya, kebanyakan tidak membawa risalah jadidah, tidak membawa perbaikan yang baru untuk memperbaiki yang rusak. Sebagaimana para nabi-nabi Bani Israel, illa litasbidi dinil anbiya qabla, kecuali untuk menjaga, mengokohkan agama para nabi sebelumnya. Beda dengan datangnya risalah, datangnya rasul. Maka datangnya rasul adalah liislah ma afsadan nas, untuk memperbaiki apa yang manusia telah rusak. Karena itu datangnya para anbiya, datangnya para rasul, beda sikap manusia. Datangnya para rasul, pergolakan manusia jauh lebih besar, pertentangan manusia jauh lebih besar. Karena para rasul itu didatangkan oleh Allah di ummatin mukhalifah, beda dengan para nabi. Para nabi didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla li ummatin muwafaqah. Nabi-nabi itu ketika didatangkan, umatnya adalah cocok dengan risalah nabi yang dipegang. Beda dengan rasul. Maka rasul didatangkan karena menyelisihi, dan umat sudah berbeda dengan apa yang dibawa para rasul. Dan ini hakikat pergolakan. Dan kondisi seperti ini pun berjalan terus sampai ila yaumil qiyamah. Maka ayol ikhwah, apa yang kita akan kajikan untuk melanjutkan kajian kita Islahul Qulub pada bagian yang akan kita lanjutkan ini adalah persoalan yang sangat mendasar sekali. Saya secara pribadi sangat berat ketika untuk berbicara tentang persoalan ini. Apalagi kalau kita berbicara dan kita tidak ada satupun untuk menunjukkan apa yang kita bicarakan. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, sedangkan kalian adalah orang yang melupakan diri sendiri? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah jika kalian berkata apa yang kalian tidak pernah perbuat. Sepantasnya yang berbicara ini adalah Nabi Muhammad terhadap para sahabat, para ulama-ulama rabbani kepada murid-muridnya. Karena Rasulullah dan para sahabat melakukan, para ulama-ulama rabbani dengan murid-murid mereka siang malam melakukannya. Kalau tahu mereka mengatakan, menasihatkan tentang ini, pas jadi peringatan. Dan mereka tidak kena ayat kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, karena mereka adalah orang yang menempuh. Sementara saya dengan antum hari ini hampir-hampir tidak ada yang kita lakukan. Sementara kita mau berbicara ila jul qulub, memperbaiki hati. Kalau kemarin-kemarin kita baru berbicara tentang kaidah-kaidahnya, bagaimana cara melihat persoalan, yang jadi persoalan sekarang ini adalah ila jul qulub, proses amal. Kita khawatir kita berbicara seperti ini kena ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Dosa besar, menambahkan besarnya dosa kita ketika kita terus berkaur-kaur, berbicara, ngomong seakan-akan kita ini adalah orang yang berbuat padahal kita enggak pernah berbuat. Ilajul qulub, memperbaiki agama, memperbaiki hati, memperbaiki madaruddin, tempat bersandarnya agama, yaitu qulub. Sementara yang ada, sebagaimana yang diingatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahdi, dulu pada waktu usul yang ke-8, yang banyak terjadi, diingatkan oleh beliau pada hari ini, diingatkan oleh beliau rahimahullah hafizahullah taala, fadawu amradal amradul qulub bil ara wal ahwa wal khayala wal ahadisi dhaifa wal mawdu'a fakanu kal mudawi min as-saqmi bisummil qatil. Sementara yang sekarang ini banyak terjadi, banyak orang memperbaiki agama mereka, agama manusia, dengan akalnya, memperbaiki dengan selera, memperbaiki dengan anggapan-anggapan yang tidak pernah ada kenyataan di dalam sunnah kauniyah. Lihat, banyak sekali orang melakukan perbaikan-perbaikan agama pribadi, keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pengajaran agama, masjid-masjid dibangun, pondok-pondok dibangun. Tapi apa yang dilakukan di dalam Islam? Yang banyak terjadi adalah dengan arok, yang banyak terjadi adalah dengan ahwa, yang banyak terjadi adalah dengan khayalat dan akhirnya tidak menambahkan apa-apa kebaikan manusia, dan malah justru dosanya dia jauh lebih besar daripada orang yang sekarang jahil. Kenapa? Kalau manusia sekarang ini jauh dari agama Allah Azza wa Jal, illa man rahimahullah, mereka ini dinilai para ulama jahlun basit. Tapi kebodohan yang sekarang ini dilakukan orang-orang yang memperbaiki manusia itu adalah jahlul mutabbah. Kebodohan yang berlipat ganda. Karena sebagai pembawa kebaikan justru mereka paling bodoh. Kalau manusia pada umumnya mereka bodoh karena mereka tidaklah pembawa kebaikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sering mendengar sebagian berbicara kepada saya tentang fenomena-fenomena yang ada di pondok, yang ada di lembaga pengajaran, yang ada di tempat-tempat dakwah. Illa man rahimahullahu ta'ala, madza yatakallamun, apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan seperti yang dibicarakan manusia orang awam, kecuali adalah lighayatin dami'ah. Mereka bicara ini, bicara dakwah, bicara ilmu, bicara pengajaran, bicara pondok, bicara masjid, bicara ini, finalisasinya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang rendah. Untuk mendapatkan apa? Dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya sekedar mikirin jangan sampai gak bisa makan. Mendirikan lembaga ini, mendirikan jadi da'i, mendirikan jadi ustaz, jadi ini. Orientasinya hanya ma fi batnihim, apa yang ada di dalam perut-perut mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Illa man rahimahullah. Maka kita khawatir. Kalau kita berbicara seperti ini, kita sendiri adalah orang yang tidak melakukan perbaikan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang lain melihat kita dengan pengajian seperti ini, kayaknya kita memperbaiki manusia. Tetapi ketika orang melihat kenyataan yang kita lakukan, kita sendiri adalah bangkrut. Agama kita bangkrut. Jauh dari pertolongan Allah Azza wa Jal. Dunia kita juga bermasalah. Semua ini sebenarnya adalah musibah yang menimpa kita. Maka ayat kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi pembicaraan kita tentang masalah ini adalah pembicaraan yang berat, peringatan yang berat, karena ketika kita ngomong seperti ini, kemudian kita lihat kenyataan kita, kita adalah orang yang sama saja dengan mereka. Orang lain melihat kita sebagai da'i, sebagai ustadz, sebagai orang alim, sebagai pemimpin pondok, sebagai pengurus-pengurus masjid, seakan-akan kita ini adalah harapan untuk Islam. Tapi tidak henti-hentinya orang-orang yang berkumpul dengan kita tidak pernah Islam. Karena ternyata kita sendiri juga orang yang tidak Islam. Tidak intinya mereka tidak pernah sembuh dari penyakit-penyakit mereka. Karena kita-kita sendiri juga tidak sembuh dari penyakit kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah masalah yang sekali lagi perkara yang berat, melebihi beratnya sakit-sakit jasad yang saya rasakan. Lebih berat saya merasakan persoalan ilaj, perbaikan, ngobatin hati. Sementara kita sendiri, hati kita belum kita obati. Sementara kita sendiri, keluarga kita, apa yang kita lakukan di dalam pondok, di dalam masjid, di dalam pengajaran, tidak menunjukkan Islam. Kaidah-kaidah yang kita pakai untuk mendukung juga tidak menunjukkan islah, tidak menunjukkan ilaj. Bagaimana kita mau bercerita tentang ilaj kepada orang lain? La haula wala quwata illa billah. Maka ayo ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Gimana? Mati listrik. Mati listrik. Ya? Apa? Mati lampu. Oh, mati lampu. Semua ya? Berarti enggak sampai di. Di akhwat. Oh, genset. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di dalam pembahasan masalah ilajul qulub, sebagaimana tadi kita telah sampaikan beberapa persoalan yang sangat mendasar tentang masalah ilajul qulub. Hakikatnya ini adalah memerintahkan kita untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang atamuruna nas bil birri wa tansauna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik wa tansauna anfusakum, sementara kalian adalah orang yang melupakan diri sendiri? Pembicaraan kita tentang masalah ilajul qulub akan menambahkan dosa yang lebih besar kalau kemudian kita sendiri adalah orang-orang yang tidak menempuhnya, tidak melakukannya. Apabila kita sendiri adalah orang-orang yang hanya menjadikan ini sebagai iddia, sebuah dakwah yang kosong, sebuah pengakuan yang dilihat oleh orang lain melakukan islah perbaikan, sebuah ismun ghairu musamma, sebuah nama yang tidak ada yang dinamakan di dalamnya. Ini akan menambahkan bagi kita dosa yang lebih besar. Karena itu, semoga di saat kita sekarang kembali memahami tentang masalah qulub terkait dengan masalah ilaj, harapan saya pribadi kepada saya dan kepada antum semua adalah orang yang benar-benar melakukannya. Orang yang benar-benar menempuh dengan kaidah yang sama. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqim. Dan inilah jalanku, jalannya Allah, mustaqimah, lurus. Fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'u subula, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Allah mengendaki kita mengikuti jalan yang sama. Tidak sebagaimana apa yang diistilahkan oleh manusia sekarang ini, itu hanya berbeda cara. Ini kalimat fitnah, kalimat subhat yang malah menambahkan dosa bagi kita. Tidak pernah Allah mengatakan jalannya Allah itu dua, tiga. Bahkan tegas-tegas Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima. Fattabi'uhu, ikutilah. Wala tattabi'u subula, jangan mengikuti jalan yang lain. Dan jelas-jelas Allah Azza wa Jalla mengatakan fatafarraqu bikum an sabili. Kalau kita sudah mengambil jalan lain, kita akan berpecah dari jalan Allah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakna dengan ayat ini, sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Summa hatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis yang satu dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian beliau membuat garis di kiri dan di kanan. Garis di kiri dan di kanan khutut banyak sekali. Dan ini juga Rasulullah mengendaki umat Islam ini mengikuti khattan wahid, garis yang satu. Bahkan ulama kita menasihatkan sabilullah walau kana tawilan lakin sabilihi al-mustaqim. Jalannya Allah meskipun panjang hanya satu, dan diisyaratkan oleh Nabi jalan ini panjang, lambat. Jalan ini tidak segera menjanjikan apa yang kita inginkan dengan khayalan-khayalan kita. Tapi kata para ulama, walakin bitawilihi, sekalipun itu panjang tetapi ingat, hadza sabilullah. Itu jalannya Allah. Sehingga ulama kita menasihatkan, kun wahidan fi wahidin li wahidin. Jadilah kamu orang yang sendiri di dalam jalan Allah yang hanya satu, untuk menuju kepada sesembahan yang satu. Ayo ikhwah, semoga ketika kita memahami peringatan-peringatan para ulama ini, kita tidak kembali punya bahasa-bahasa yang sebenarnya ingin keluar dari sabilullah al-mustaqimah dengan istilah alasan sebagaimana orang sekarang, itu hanya perbedaan cara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, karena itu di awal peringatan ini beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi menasihatkan, i'lam aslahallahu qalbaka bi annal quluba tamradu bil ma'asi wasyahawati wa ta'sirud dunubi fil qulubi ka ta'siril amradi fil abdani walid dunubu amradul qulubi wa da'uha wala dawa'a laha illa tarkuha. Beliau mengingatkan, ketahuilah, semoga Allah memperbaiki hati kalian, semoga Allah memperbaiki hati kita semua, sesungguhnya hati-hati manusia itu tamrot. Hati-hati manusia itu sarangnya penyakit. Sarangnya kerusakan-kerusakan yang ada pada manusia. Ini ketika hati belum mendapatkan hidayah. Bagaimana mungkin hati yang belum mendapatkan hidayah ini menjadi sarangnya penyakit? Karena hati yang belum mendapatkan hidayah itu adalah hati yang dikuasai oleh nafsu. Hati yang dikuasai oleh nafsu. Walaupun hati itu punya fitrah, fitratul din, fitratul haq, tetapi fitrah ini lemah. Hatta walaupun hati itu punya ba'dud din, punya sebagian agama. Bukan hanya fitrah, punya sebagian perbaikan agama. Hati itu tetap dhaif, akan dikalahkan oleh nafsu. Sebagaimana orang Yahudi punya ba'dud din, sebagaimana sebagian orang Nasrani pada waktu fatrah minar rusul lahum ba'dud din, mereka ini punya sebagian agama. Sebagaimana musyrikin Quraisy, mereka punya ba'dud din, mereka punya sebagian agama, sisa-sisa agama masih punya. Tapi tidak pernah bisa memperbaiki hati mereka. Sebagaimana kaum muslimin hari ini, Mereka punya din, ba'dud-din. Mereka punya sebagian agama. Mungkin sebagian agama ini didapat dari As'ari. Mungkin sebagian agama ini dapat dari Mu'tazilah. Mungkin sebagian agama ini didapat dari Sufi, dari Khawarij, dan masih banyak lagi yang lain. Dan itu tidak pernah bisa memenangkan hati mereka, dikalahkan oleh hawa nafsu. Maka ya ikhwan talabatul ilmi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah azza wajalla, dari sini memahamkan di mana hati manusia bersarang berbagai macam penyakit. Sebagaimana diterangkan oleh beliau, senantiasa sakit karena dampak-dampak yang menyakitkan. Bil ma'asi was syahawat, dosa yang terus setiap saat diminum, maksiat yang terus-menerus berhenti. Dari maksiat di rumah, pribadi, di lingkungannya, di pasar, di jalan, bahkan maksiat di tempat-tempat ibadah, bahkan maksiat di tempat-tempat mereka menekuni agama Allah azza wajalla. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini hati manusia. Terus menerus mereka terserang penyakit dan sakit karena mereka tidak bisa menolak maksiat yang terus datang. Mereka tidak bisa menolak syahwat yang terus berjalan. Ayo ikhwah, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ighasatul Lafan min Masayidi Syaitan, beliau mengingatkan, fa inna fil qalbi faqatun la yasudduha syai'un siwallahi ta'ala abadan wa fihi syatsun la yalummuha ghairul ikbali alaihi wa fihi maradun la yasmihi ghairul ikhlasi lahu wa ibadatuhu wahdahu. Kata beliau Ibnu Qayyim, dan kata beliau, hati manusia itu di dalamnya terus menerus mengalami faqah, tidak pernah terjawab kebutuhannya, selalu tidak puas, selalu haus, selalu dahaga, selalu juk, selalu lapar, dan membuat pemiliknya merana, sengsara, sempit, karena hatinya selalu dalam keadaan faqah, tidak pernah tercapai kebutuhannya, selalu lapar, tidak pernah kenyang, selalu dahaga, tidak pernah kerongkongan hati itu sejuk, kemudian tidak kehausan. Semua ini kata beliau Ibnu Qayyim, apapun tidak pernah bisa menutup kedahagaan hati, kelaparan hati, ketidakpuasan hati, siwallahi ta'ala abadan, kecuali adalah manakala hati itu mendapatkan kebutuhan dia tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kondisi hati yang bermasalah. Begitu pula kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa fihi syakhsun, hati itu selalu intirab, hati itu selalu saat itu kusut, tidak pernah mengkristal, punya pegangan yang kuat, yang kokoh, yang satu, bercabang kesana kemari. Itu hati manusia. La yalummuhu ghairul ikbali fi wa ghairul ikbali alaihi. Tidak bisa mengutuhkan hati. Tidak bisa mengumpulkan hati menjadi utuh. Tidak bisa menyatukan hati menjadi utuh. Kecuali apabila hati itu hanya dibawa menghadap atas Allah. Dan ini menunjukkan keadaan yang terjadi pada hati manusia. Begitu pula Imam Al-Qayyim menjelaskan lebih lanjut, wa fihi mardun, dan hati itu ada di dalamnya marad, penyakit yang terus menerus hati itu merasakan sakit. La yasfihi ghairul ikhlas, tidak ada yang bisa mengobati, tidak ada yang bisa memperbaiki, mengobati hati yang terus-menerus sakit itu selain kehidupan hati mendapatkan ikhlas lahu, hanya untuk Allah, wa ibadatuhu wahdahu, dan hanya beribadah kepada Allah saja. Maka ini keadaan hati manusia. Sebagaimana tadi diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kondisi hati akan terus seperti ini. Sebagaimana sekarang ini dialami oleh aktsarun nas illa man rahimahullah, tidak pandang bulu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, orang paling hebatnya manusia dilemparkan pertama kali di neraka. Karena apa? Karena mardul qalbi. Karena penyakit hati. Siapa dia? Orang berilmu, ulama, yang mereka sudah menghabiskan umurnya untuk belajar kitab Allah, mengajarkan kitab Allah Azza wa Jalla. Seharusnya mereka meraih derajat siddiqin, derajat setelah derajat kenabian. Tetapi dalam hadis Rasulullah menjelaskan, mereka orang yang pertama kali dibuang di neraka. Ketika mereka ditanya, bagaimana kamu dulu diberi nikmat ilmu? Dia katakan, saya gunakan untuk engkau ya Allah. Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Apa yang dinilai oleh Allah? Marduhu marid, hatinya sakit, kamu tidak ikhlas. Ini yang disebut oleh Allah bukan orang-orang seperti kita, orang yang ilmunya banyak, yang mereka telah menghabiskan hidupnya untuk ilmu. Ini disebut oleh Allah orang yang pertama kali dibuang di dalam neraka. Dan Allah mengatakan apa sebabnya? Kadzabta, terkait dengan hatinya. Kemudian yang kedua adalah orang yang disebutkan di dalam hadis habis umurnya untuk berperang di jalan Allah. Bukan orang sembarangan, bukan orang-orang yang mereka belum berbuat seperti kita. Mereka sudah mati bersimbah darah di dalam perang. Kemudian mereka ditanya oleh Allah, bagaimana kamu datang bertemu dengan saya? Saya berjihad di jalanmu sehingga saya mati di jalanmu. Allah katakan, kadzabta, kamu dusta. Tidak ada yang bisa mengatakan kadzabta kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah yang Maha tahu hatinya manusia. Orang lain tidak bisa tahu. Hatta Nabi tidak tahu hatinya manusia. Sehingga ketika ada seorang sahabat Nabi yang setelah zahir mengalami perbuatan yang tidak benar, memberitakan berita rahasianya Nabi kepada orang musyrikin Quraisy, dan sahabat sudah marah ingin memenggal kepala dia, di antaranya Umar, maka Nabi bertanya kepada dia, ma hamalaka, apa yang membuat engkau berbuat seperti itu? Yang ditanyakan adalah ma fi qalbihi, apa yang membuat engkau berbuat seperti ini? Maka dia bercerita. Setelah dia bercerita, Nabi mengatakan, biarkan wahai Umar, dia adalah orang beriman. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengukur sesuatu kembali kepada ma fi qalbin nas, apa yang ada di dalam hati manusia, untuk kemudian dia dihukumi secara hakikat, secara sebenarnya, yang terkadang secara zahir diingkari tapi belum tentu di dalam hati diingkari. Begitu pula tadi yang diterangkan, Allah mengatakan kadzabta ini kepada orang yang zahirnya punya karya besar, dai, pengajar, pembawa ilmu, pembawa dakwah, Allah katakan kadzabta. Orang berperang jihad di jalan Allah azza wajalla, Allah katakan kadzabta. Kemudian yang satu, orang yang menghabiskan seluruh hartanya untuk di jalan Allah. Semua hartanya diberikan di jalan Allah. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku habiskan hartaku, saya gunakan di jalan Allah. Allah katakan kadzabta, kamu dusta. Semua adalah berkaitan dengan hati. Ayat yang kedua, dalam kata ilmiah, bahwa para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ini seharusnya yang menjadikan kita hari ini, bagaimana kita masih berteriak-teriak, masih bisa berpikir, masih berbuat dengan persoalan-persoalan yang kelihatannya besar, sementara hati-hati kita sendiri saja keadaannya kita tidak tahu. Satu persoalan yang sudah jelas dinasihatkan di sini adalah persoalan yang terus-menerus menggerogoti hati kita. Di mana hati-hati kita terus-menerus bersarang penyakit karena tidak berhentinya kita mengambil fitnah. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW, "Fa ayyu qalbin usribat nukitat fihi nuqtatun sauda." Manakala hati telah diminumkan fitnah, maka Allah titikkan di hati itu titik yang hitam. Dulu mah gelap. Kalau sudah gelap, bicara agama juga enggak akan memberi manfaat. Bicara dunia juga tidak memberi kebaikan. Ini karena hati yang nukitat fihi nuqtatun sauda. Hati yang di dalamnya dititikkan dengan titik yang hitam. Dan beliau Syaikhul Hadi mengingatkan, wa ta'thirud dunub fil qulub ka ta'thiril amrad fil abdan. Dampak dosa-dosa yang terus-menerus kita tidak menghindar, dan kita tidak bisa menghindar, dan kita terus-menerus menyerap, itu akan memberikan dampak di dalam hati. Sebagaimana penyakit-penyakit itu ketika bertambah memberi dampak kepada tubuh manusia. Sebagaimana lihat orang-orang sakit sekarang ini, beda dengan orang-orang sakit dulu. Orang sekarang kalau sudah sakit komplikasi, begitu. Sakit komplikasi, sehingga dokter-dokter sulit menyembuhkan. Mencarikan wasilah untuk sembuh itu sulit. Diobatin gulanya, kena darah tingginya. Diobatin darah tingginya, kena lambungnya. Diobatin lambungnya, kena ini lagi terus. Akhirnya bertambah hari jasadnya bertambah dhaif, bertambah lemah. Potensi kebaikannya bertambah surut. Potensi keburukannya bertambah menjadi. Dan akhir kesudahannya adalah maut. Kematian. Dan lebih parah lagi, kalau kematian ini menimpa pada hati kita. Bertambah hari, bukannya hati kita bertambah terang, tambah cahaya, tambah bimbingan, bertambah. Di sini menghindar fitnah, kena fitnah. Lari ke situ menghindar fitnah, minum lagi fitnah. Datang ke sana lagi ingin selamat dari fitnah, makan lagi fitnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik dulu amradil qulub wa da'uha. Bahkan dosa-dosa itulah, fitnah-fitnah yang terus-menerus kita tidak bisa menolak. Hati-hati kita tidak bisa mengingkari. Kita paling-paling bisa bertanya kepada ustaz-ustaz, daripada dosa yang ini ya ustaz, ya kita pilih dosa yang ini. Seringnya kita begitu pertanyaan kita. Dan lihat sekarang ini pertanyaan kita untuk kembali kepada agama sulit untuk dijawab, bara'ah minad dunub. Lihatlah sekarang ini ketika orang bertanya tentang problem agamanya, ingin dikecilkan dosanya saja. Kan begitu. Ustaz, saya itu sebenarnya pengen tobat, gak mau dosa, tapi gak bisa. Bagaimana kalau saya tinggalkan dosa ini, tapi saya biar di sini juga tetap dosa yang ini. Kalau sekarang ada ustaz memberikan jawab, tinggalkan semua dosa. Jawabannya enggak bisa ustaz. Keadaannya begini. Bahkan itu bukan hanya orang awam yang seperti ini. Bahkan para pembawa agama sendiri pun terjebak kepada perilaku seperti ini. Ustaz, kalau kita ini sekarang buat pondok berdakwah, enggak menyentuh dosa sama sekali, enggak bisa. Enggak bisa. Kita bisa menghindar dosa ini, tapi yang ini tetap kita jalani. Ya, darurat. Yang namanya darurat itu akhyanan. Bukan darurat itu selama-lamanya. Darurat itu adalah keadaan yang temporer. Sebagaimana orang ketika makan bangkai. Karena tidak ada yang halal. Karena di hutan rimba. Kalau sudah keluar dari hutan, sudah ketemu yang halal, ya bangkainya dibuang. Tapi kita sekarang hanya bisa menjawab, ya kayaknya kita gak bisa tetap harus seperti ini. Padahal sudah ada yang halal. Padahal sudah tidak di dalam hutan rimba. Sudah di kota, sudah nyaman, sudah ada yang halal, masih juga meminum, memakan yang haram. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang aneh ini bukan hanya orang awam. Orang yang berdakwah pun tertimpa kondisi seperti ini. Orang yang buat pondok pesantren pun tertimpa kondisi seperti ini. Orang yang membuat pengajaran, membuat madrasah, membuat ini, yang mereka semua mengkaitkan dengan Islam, tertimpa kondisi seperti ini. Seakan-akan sekitar sekarang ini gak bisa terbebas dari dosa. Iya, kalau kita bicara hukum fikih, ya, ad-darurat, darurat itu adalah membukakan hukum. Tapi itu bicara fikih. Tapi kalau bicara suluk, bicara amalan manusia, walaupun darurat itu boleh, yang kita darurat itu dosa. Tidak berarti kalau secara hukum fikih kita dibolehkan darurat itu tidak punya dampak di hati. Tetap berdampak. Sebagaimana seorang yang ada di hutan, gak ada makanan halal. Makanannya secara fikih boleh makan apa? Hah? Haram. Ya kan begitu? Kalau terus menerus dia hidup di hutan, gak ketemu makanan halal, secara fikih memang boleh. Tapi kalau terus-menerus makan begitu lama-lama ini, sakit atau sehat? Hah? Sakit. Lama-lama mati enggak ini? Ya mati, tiap hari makan bangkai. Gimana tidak lama-lama mati? Pelan-pelan. Ayo lihat, talabatul ilmi rahimani wa rahmatullahi jami'an. Dari sini kita kembali memahami balid dunub amradul qulubi wa dawa'uha. Bahkan dosa selama tidak berhenti, apakah disengaja atau tidak sengaja, atau dalam pengertian hukum darurat yang kemudian darurat ini berlaku sepanjang masa, itu adalah membawa penyakit-penyakit di dalam hati manusia. Karena itu lihat Rasulullah dan para sahabat, mereka tidak membiarkan diri terus di Mekah. Mereka tidak membiarkan diri terus termadorotkan agamanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus hijrah untuk menyelamatkan agamanya, untuk menyelamatkan pembinaan hatinya, untuk mendirikan bangunan agama yang kuat, bukan untuk membiarkan dirinya tenggelam terus agamanya tidak bisa kokoh. Makanya Rasulullah hijrah. Ditinggalkan Makkah, ditinggalkan Masjidil Haram, ditinggalkan tanah kampung kelahiran, ditinggalkan harta bendanya yang ada di sana. Tinggalin semua. Datang ke Madinah, waktu itu Madinah terkena taun. Terkena penyakit wabah. Seluruh sahabat hampir kena penyakit. Padahal di Makkah mereka aman secara penyakit. Datang di Madinah mereka menjadi orang fuqara. Muhajirin semua menjadi orang fakir. Karena hartanya ditinggal semua di Mekah. Semua itu dalam rangka untuk meninggikan agama di hati-hati mereka. dalam rangka mereka mendapatkan tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhur tidak terkena noda-noda fitnah yang banyak, sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang kawi, menjadi orang-orang yang kuat ditarbiyah oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikhwah, maka dinasihatkan di sini dalam kaidah ilmu islah, bukan dalam kaidah ilmu fikih. Dalam kaidah ilmu islah dinasihatkan oleh beliau, wala dawa'a laha illa tarkuha. Tidak ada perbaikan kecuali tarkuha. Harus meninggalkan. Ya. Darurat berbuat dosa itu ada batasnya. Ya. Karena itu berdampak rusak agama. Mau tidak mau harus meninggalkan. Harus memperbaiki. Kalau tak itu darurat tidak selamanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak membiarkan selamanya di Mekah. Di mana madarat agama, di mana terganggu agama, di mana iman-iman mereka ini tercabik-cabik, di mana mereka tidak bisa mentarbiyah dengan baik, ditinggalkan Mekah. Padahal di Mekah sudah ada siar-siar agama. Ada Ka'bah, ada Masjidil Haram. Secara pribadi, mereka para sahabat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berat meninggalkan Mekah. Bagaimana batu-batu di Mekah setiap ketemu Rasulullah bersalam? Begitu berat. Maka ya ikhwah, kaidah di dalam ilmu suluk, ilmu islah berbeda dengan kaidah di dalam ilmu fikih. Kalau ilmu fikih haram, ada kaidah mustasnaya. Ada kaidah pengecualian. Di mana ad-darurah tujlibul mahdurah. Sesuatu kalau darurat itu membolehkan apa? Yang mahdur, yang dicela, yang diharamkan. Ini kaidah ilmu fikih. Karena hanya sekedar bicara apa? Hukum. Tetapi kaitannya dengan ilmu suluk, kaitannya dengan ilmu beramal, maka meskipun itu darurat, sebagaimana di dalam tubuh kita, meskipun kita itu darurat, makan yang kita makan adalah makanan yang tidak bermanfaat, tapi kalau kita biarkan terus menerus, ya sakit dan lama-lama mati. Sama hati manusia. Makanya Allah Azza wa Jalla menasihatkan, dosa itu masih diberi rukhsah oleh Allah kalau tidak israr. Ya kan begitu kan? Kalau dia tidak israr, tidak terus dilakukan. Tapi kalau sudah israr, sebagaimana Allah mengatakan walam yusirru, mereka itu tidak terus menerus dengan apa yang mereka perbuat. Makanya Allah mengingatkan, inna ardallah wasi'ah, inna ardallah wasi'atun, bumi Allah itu luas. Fatuhajiru fiha, kalian hijrah untuk menyelamatkan agama kalian supaya tidak membentur dosa terus. Fatuhajiru fiha, kalian hijrah. Belum mampu, iya belum mampu. Itu udzur, tapi tidak terus menerus seperti itu. Karena mau tidak mau agamamu pasti rusak. Sebagaimana kaum muslimin yang dulu tidak mau hijrah kemana? Ke Madinah. Akhirnya mereka mati dolimi li anfusihim. Mereka mati, malaikat datang mengatakan kepada mereka, bukankah bumi Allah luas? Kenapa kamu tidak hijrah? Bukankah Allah sudah menyuruh kalian hijrah? Ini menunjukkan kaidah di dalam Islam, perbaikan amal itu harus tarkuha. Makanya kalau Al-Quran itu memerintahkan kita untuk berbuat baik, itu mastatoktum. Kan begitu kan? Semampu kalian. Tapi kalau meninggalkan kemungkaran, meninggalkan dosa, pakai mastatoktum? Enggak. Disuruh meninggalkan mutlak. Ayo lihat, kaum muslimin dalam batalion ya rahimani wa rahmatullah. Beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi membawakan nasihatnya al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ra'aitu dunuba tumitul kuluba waqad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dunubi khayaul khayatul kulubi wa khairun li nafsika isyanuha. Kata al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah, saya telah melihat dosa-dosa itu adalah terus-menerus mematikan hati. Jadi dosa itu, apapun alasan kita, darurat, tidak darurat, pada kesudahannya tumitul qulub, mematikan hati. Ifsadul qulub, merusak madarudin, sumbernya agama seseorang. Sumbernya, pokoknya agama seseorang adalah di qulubihi, di hati mereka. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illam tastahi fasna masih." Kalau hati sudah tidak punya malu kepada Allah, maka orangnya akan berbuat semaunya. Kembali kepada hati. Kalau mereka manusia sudah tidak ada malu kepada Allah sama sekali. Dan dosa itu kalau terus menerus, akhirnya orang itu tidak lagi ada haya, ada malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang-orang munafik, ketika melihat dosa-dosa mereka, mereka lihat seperti apa? Dubab. Seperti lalat-lalat yang ada di hidung-hidung mereka. Kemudian langsung, ah ini kecil. Ini sudah tidak punya malu lagi. Illam tastahi, kalau kamu sudah tidak punya lagi malu kepada Allah, fasna masih, kamu akan berbuat semau-mau kamu. Tumitul qulub, mematikan hati manusia. Kemudian kata Al-Imam Ibn Mubarak, waqad yurithu ad-dulla idmanuha, dan mencandu dosa, membiarkan diri, apakah rela atau terpaksa, kalau itu terus menerus kita biarkan diri kita tenggelam di dalam mukhalafah, tenggelam di dalam menyelisih agama Allah subhanahu wa ta'ala, yurisudunda, pasti akan membuahkan kehinaan. Katanya dulu para sahabat, ketika perjuangan mereka tidak ditolong oleh Allah, ketika dakwah mereka tidak ditolong oleh Allah, ketika jihad mereka tidak ditolong oleh Allah, mereka hanya bicara dosa. Mereka hanya bicara dosa. Mereka hanya bicara kita menyelisihi agama Allah di mana. Dosa apa yang kita kerjakan? Ibadah apa yang kita sia-siakan? Sudah itu yang dilakukan pada sahabat. Karena mereka memahami benar ad-dul, kerendahan, kehinaan akan ditimpakan oleh Allah bagi orang yang idmanud duno, membiarkan diri mencandu dosa. Walaupun awalnya terpaksa, ketika tidak diingkari, ketika tidak diperlakukan Islam, ketika tidak ada mujahadah untuk memerangi, untuk terus menerus berusaha keluar darinya, maka yang awalnya tidak suka malah menjadi suka. Dan itu tabiatul basar, tabiat manusia. Sebagaimana orang Jawa mengatakan, witing tresno jaran soko kulino. Kan begitu kan? Cinta itu dibangun karena kebiasaan. Awalnya dengan dosa itu tidak suka, dilakukan karena darurat. Tetapi karena darurat dibiarkan terus dilakukan, lama-lama hatinya terfitnah. Dan akhirnya itu menjadi candu bagi dia. Yang sebagaimana tadi jawabannya, hari ini kalau kita tidak ikut hilang enggak akan bisa. Sehingga seperti kata orang Jawa, zaman edan kalau enggak melu edan enggak keduman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. zaman sekarang ini kan zaman gila. Kalau kita enggak ikut gila, kita enggak kebagian. La haula wala quwata illa billah. Ayo ikhwan, kaum muslimin dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka Al-Imam Al-Barok menasihatkan wa tarkud dunub hayatul qulub. Sudah, tidak ada bahasa lain bagi beliau. Ini beliau bukan berbicara hukum fikih. Beliau berbicara hukum suluk. Hukum al-amal wal jaza. Hukum tentang karya amalan manusia dan nilai yang akan diberikan dengan karyanya. Dan ini hidup kita. Hukum fikih itu adalah hukum tarbis. Hanya untuk memutuskan perkara-perkara dari sisi ilmunya, tapi dari sisi prakteknya yang berlaku adalah hukum al-jazaa' min jinsil amal. Hukum suluk, hukum amal. Hukum-hukum yang Allah SWT telah terangkan di dalam ayatnya. Wa jazaa'u sayyi'atin, balasan keburukan, ya keburukan. Balasan kebaikan, ya kebaikan. Masa ada orang darurat dosa 20 tahun dibalas sama dengan orang yang tidak melakukan dosa? Ya enggak mungkin. Allah Azza wa Jalla adalah adil, hakim. Sama-sama orang berbuat, walaupun dia darurat, menurut hukum fikih boleh, tapi dia lakukan darurat itu 10 tahun, 15 tahun. Masa disamakan dengan balasannya orang yang tidak mau berbuat dosa? Ya enggak mungkin. Ini dunianya siapa? Dunianya Allah. Bukan dunianya otak kita, bukan dunianya manusia-manusia, bukan. Setiap hari yang menjalankan hidup ini adalah Allah. Di kalimat kun, dengan perkataan Allah kun. Wa ma amrullah illa wahidatun kalamkin bil basar. Tidaklah perintah Allah di dalam hidup ini kecuali adalah satu kali perintah. Kalam hin bil basar. Dan diantara yang terkait dengan kejadian-kejadian adalah ridallah au maktullah. Hukum ini, kehidupan ini, ada kehinaan, ada kemuliaan, datang dari Allah. Apa kaitannya? Kaitannya dengan Allah ridha pada satu kaum apa enggak? Allah murka pada satu kaum atau tidak? Ketika Allah ridha, maka Allah jadikan kehidupan itu baik, ragadan, lapang. Ketika Allah murka, maka Allah jadikan kehidupan ini adalah balasannya yang adil, adab. Dan semua itu adalah dengan kalimat kun. Dan ini cara memahami islahul khayat, cara memahami bagaimana memperbaiki hidup. Maka Al-Ibnul Barak mengingatkan, tarkud dunub khayatul kulub. Kalau ingin hatinya itu hidup, ya apapun keadaannya harus meninggalkan dosa. Tidak membiarkan mukhalafah al-haq, mukhalafatul din. Tidak membiarkan diri menyelisih agama Allah dan jatuh di dalam dosa-dosa. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan isyanuha, terus menerus berusaha menjaga dosa supaya tidak terjatuh pada dunub. Berusaha untuk terus menjaga dosa, berusaha memahami, berusaha menguatkan hati, berusaha mendidik tubuh untuk mulai meninggalkan. Dari meninggalkan satu, meninggalkan dua, meninggalkan tiga, dan terus bermujahadah. Isyanuha, menjaga diri dari dosa itu, khairun li nafsika, itu yang paling baik di dalam menjaga diri-diri kita. Ayo ikhwah, sekarang ketika kita berbicara dulu, ketika kita berbicara dosa, maka pangkal masalahnya adalah kembali kepada ta'alluqul makhluk bil makhluk. Dari mana dosa itu terjadi? dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan oleh makhluk itu karena hati makhluk yang terus-menerus berhubungan dengan makhluk. Hati-hati makhluk yang terus mencari kebutuhan-kebutuhan hatinya dengan makhluk. Ini yang menjadikan kemudian makhluk ini terus-menerus merendah. Ketika yang ada di hati manusia, di hati makhluk, yang dicari makhluk, disitulah pintu dosa terjadi semua. Berapa banyak suami banyak berbuat dosa terhadap istrinya? Karena ketika dia menjadi suami, yang dicari adalah kesenangan dengan istrinya. Yang dicari adalah kesenangan pada dirinya. Maka akhirnya banyak terjatuh kepada dosa. Berapa banyak para istri terjadi berbuat dosa karena hatinya bagaimana mencari kepentingan pribadinya. Karena hatinya mencari kesenangan dengan makhluk yang ada pada suaminya. Makanya lihat, banyak sekali suami berdosa. Banyak sekali istri berdosa. Rakyat banyak berdosa. Kenapa? Karena dia ingin mencari kesenangan yang ada pada diri-diri rakyat melalui pemimpin-pemimpin mereka, supaya pemimpin mereka ini menjadi tujuan mereka untuk senang. Makanya berapa banyak dosa-dosa rakyat. Para pemimpin-pemimpin kemudian banyak melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, karena tidak ada lain, hati-hati mereka ini mencari kesenangan dirinya, kemudian mencari kesenangan dirinya melalui rakyat-rakyatnya, makhluk semua lagi. Akhirnya jatuh bangun di dalam dosa. Dan terus menerus seperti ini. Bahkan berapa banyak dakwah diliputi dengan berbagai macam dosa. Karena dakwah itu yang dicari manfaat pribadi bagi dai-nya. Dan mencari manfaat-manfaat pribadi bagi dai-nya kepada makhluk-makhluk yang ada yang dia dakwai. Akhirnya banyak dai-dai berbuat dosa, berbuat maksiat. Begitu juga para penuntut ilmu, mereka banyak berbuat dosa. Kenapa? Karena hati-hati mereka ingin mencari kesenangan pribadinya dengan ilmu dan mengambil orang lain untuk mendapatkan kesenangan pada makhluk. Begitu juga seorang alim, seorang guru, dan berbagai macam manusia. Dosa itu menjadi mengepung mereka karena memang hati-hati mereka ini ta'alluq bil adna. Hatinya ini selalu berorientasi kepada yang rendah. Dakwah pola pikirnya makhluk. Belajar pola pikirnya makhluk. Mengajar pola pikirnya makhluk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi suami pola pikirnya makhluk. Jadi istri pola pikirnya juga makhluk. Jadi rakyat juga pola pikirnya, hatinya makhluk. Jadi pemimpin juga begitu. Jadi pedagang juga begitu, jadi pembeli juga begitu. Makanya kejahatan di mana-mana. Dosa itu gampang sekali ditemukan. Di pasar dosa, di masjid dosa, di pondok dosa, di dalam medan dakwah dosa, apalagi di tempat orang-orang liar. Dan akhirnya idmanuha, disadari apa tidak, dosa itu menjadi candu di berbagai macam kalah. La haula wala quwwata illa billah. Ayo lihat, talabatul ilmi rahimani wa rahmatullahu jami'an. Maka dari sini dinasihatkan oleh Nabi Syekh Abdul Hadi Wahdi, fa in alajahu sahibuhu sufiya wa in tarakahu tazayyadal maradu hatta yamutu. Kata beliau, kalau pemiliknya, kalau orang-orang yang mereka terjatuh ke sini, yu'alij, berbuat, jangan malah menambah. Kalau dia yu'alij, kalau dia berbuat, kalau dia memperbaiki, sebagaimana lihat para sahabat, mereka dulu mengambil agama untuk yu'alij, untuk memperbaiki, sampai lemahnya iman yang terjadi di kalangan mereka saja, mereka tidak membiarkan diri begitu. Mereka yu'alij. Lihat Amr bin Yasir, ketika kondisi terpaksa harus mengatakan kalimat kufur, hatinya mengingkari, menolak, dan merasa imannya lemah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Ya Rasulullah, halaka Amr bin Yasir. Wahai Rasulullah, binasa Amr bin Yasir. Jadi bukan dibiarkan. You are lens. Dan tidak pernah dibenturkan dengan persoalan dunia. Sahabat tidak pernah membenturkan dengan nanti gak bisa makan, nanti gak prospek, nanti gak menguntungkan, nanti gak diikutin banyak orang. Gak pernah sahabat mengkaitkan dengan hal itu. Begitu mereka you are it, you are it. Begitu mereka memperbaiki, memperbaiki sudah. Tidak pernah memikirkan makan apa, dapat berapa, duitnya berapa, yang ikut berapa, nanti bagaimana rumah, bagaimana ini, gak pernah mereka bicara begitu. Apapun mereka. Mereka tidak pernah membicarakan pembenturan dunia-dunia mereka. Karena perhatian mereka adalah you are it. Ketika mereka memperbaiki, sufiya, insya Allah disembuhkan. Dan akan diganti pengorbanan-pengorbanan dia untuk kembali kepada agama memperbaiki itu diganti. Lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia mengorbankan suatu karena Allah, awadahullah. Allah mengganti harta yang dulu dikorbankan enggak diurus karena ngurusin hatinya untuk kembali agama, besok dikasih harta lagi oleh Allah. Istri, anak, apa yang mereka dulu sampai berkorban semuanya itu diganti oleh Allah. Didatangkan kebaikan yang lebih baik, diberi anak yang lebih solih, diberi istri yang lebih solihah, didatangkan suami yang lebih solih. Terus Allah sudah menjanjikan awadahullah, Allah akan mengganti. Karena itu tidak pantas kalau orang you are lens kemudian dibenturkan dengan dunianya sehingga tidak menjadi you are lens. Ingin memperbaiki dakwah, memperbaiki pengajaran, memperbaiki jadi istri solehah, memperbaiki jadi suami yang soleh, memperbaiki jadi anak yang benar, kemudian dibenturkan dengan dunianya, nanti makan apa, masa depan apa, terus gimana, terus gimana. Ini gak pantas. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan awadahullah, Allah yang akan mengganti. Maka ibadah ikhwan, wala badal ilmi rahimani wa rahmatullah taala. Ini yang dinasihatkan oleh beliau, kalau dia mengobati sufia, insyaallah dia disembuhkan oleh Allah. Ya. Wa in tarakahu, kalau dia membiarkan, tidak obati, tidak memperbaiki, tidak mau menempuh jalan, walaupun membenarkan banyak orang membenarkan. Oh itu bagus, banyak orang bisa komentar itu bagus. Dokter itu hebat, ini bagus. Tapi kenapa kamu gak mau ke situ? Ini yang banyak orang tidak bisa melakukan. Dan yang dimaksudkan oleh Allah ini apapun keadaan kita, kita harus melakukan yu'alij, memperbaiki. Dan ini menjadi prioritas. Karya-karya agama itu prioritasnya adalah islahuddin, bukan islahud dunia. Makanya kalau ada orang keluarga ingin memperbaiki agamanya, yang dibingungkan dunianya, ini bukan memperbaiki. Kalau dakwah ingin memperbaiki dakwah, yang dibingungkan dunianya, bukan memperbaiki namanya. Mengajarkan agama, membuat pondok pesantren, kalau yang dibingungkan dunianya, namanya bukan memperbaiki. Yang namanya yu'alid din itu ya ihtimamnya di dalam din. Perbaikan yang paling pokok adalah di dalam agamanya. Baru dia sufiya, disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in tarakahu, kalau dia membiarkan, tazayadal marad, sudah pasti tazayadal marad. Penyakit itu bukannya stagnan berhenti, tapi pasti tumbuh. Namanya wabah penyakit gak diobati. Walaupun cuma satu dibiarkan ditumbuh, gak diperbaiki, ya ini menambahkan penyakit baru, penyakit baru, penyakit baru. Itu pasti. Tazayyadal marad, menjadi bertambah penyakit, hatta yamuta, sampai akhirnya dia mati. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman tentang keadaan ini, fi qulubihim maradun, pada hatinya orang munafik itu ada penyakit agama. penyakit din. Fi qulubihim maradun. Di hati-hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Allah menambahkan penyakit yang ada pada dia. Kenapa? Karena orang munafik tidak yu'alij. Orang munafik tidak berbuat memperbaiki penyakit. Dari sisi ilmu, jahil. Kenapa jahil? Malas talabul ilmi. Sebagaimana orang khawarij, baca Al-Quran 30 juz, tapi tidak menjadi murid Rasulullah SAW. Rusak agamanya. Tidak sembuh penyakitnya. Tidak sembuh. Maka beliau nasihatkan di sini, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, fazadahumullahu maradun. Karena orang munafik adalah tidak ada pada mereka fiqhun fiddin. Orang munafik tidak punya kaidah di dalam agama yang benar yang dipahami. Wala husnu samtin. Dan orang munafik tidak ada perilaku yang betul. Bagaimana dia bisa yu'alij? Pemahamannya rusak, yang dilakukan juga rusak. Tidak akan dia bisa yu'alij, karena itu marad yang ada di hati dia. Fazadahumullahu marad. Allah tambahkan penyakit. Allah tambahkan penyakit yang ada pada mereka. Fi qulubihim maradun. Fazadahumullahu marad. Dan kesudahannya, walahum adabun ali. Yang didapat akhirnya adalah adab. Setelah hatinya mati, setelah kemudian dia menjadi musuh-musuh Allah, setelah dia kemudian dicabut nikmat iman yang tidak dikembalikan lagi oleh Allah Azza wa Jal, maka kesudahannya adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Dan kemudian walahum adabun alim, dia mendapatkan adab yang keras. Kenapa mereka mendapatkan adab yang keras? Bima kanu yakdibu. Penyebabnya ya apa yang mereka lakukan yang mendustakan. Sebagaimana tadi Allah menyebutkan kadzabta, kamu dusta. Mereka mendustakan apa yang didatangkan oleh Allah dari hatinya, kemudian didustakan juga oleh anggota tubuh. Tidak adanya fikun fiddin dan tidak adanya husnul khatimah. Tidak adanya kaidah pemahaman di dalam agama yang benar yang diterima di hatinya, kemudian tidak adanya husnul samtin, amalan-amalan yang baik yang mengikuti petunjuk yang benar. Dan dari sini menunjukkan mereka adalah buah yang diberikan oleh Allah, adab yang diberikan oleh Allah adalah karena mereka tidak yu'alij, karena mereka tidak memperbaiki. Maka dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi, fa'alal insan ayyaktaniya biqalbihi. Maka wajib bagi manusia untuk mereka mementingkan, memprioritaskan, menjadikan fokus perhatian mereka, fokus karya mereka terhadap hati mereka. Memulai ilaj, memulai perbaikan itu dengan hati mereka. Dan ini muwafaqah. Ketika para ulama ditanya semua tentang problem umat, apa jawaban ulama? Talabul ilmi. Kan semua jawaban ulama begitu. Talabul ilmi. Talabul ilmi ini menunjukkan isyarat islahul qalbi. Karena ilmu itu awal perkara dari tubuh kita yang menerima adalah hati kita. Hati kita. Maka ulama mengatakan islah itu adalah talabul ilm. Dan ini menunjukkan islah yang kembali daripada ihtina biqalbi. Memprioritaskan, mementingkan perbaikan dari hati. Memperbaiki dari hati dengan talabul ilmi. Sebagaimana talabul ilm adalah memasukkan kaidah-kaidah, memasukkan hikmah-hikmah, memasukkan makna-makna di dalam hati, mengeluarkan kaidah-kaidah yang batil yang sudah ada di dalam hati. Ini islah. Dan ini dimulai dengan qalb. Kemudian akhir melahirkan amalul qalbi. Sebagaimana Allah mengatakan Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta pada iman. Dari mana tumbuhnya? Dari ma'rifah. Dari thalabul ilm. Dibangun itu terus lama-lama kemudian habbaba ilaikumul iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian Allah jadikan iman itu hiasan, jati diri, darah, daging. Apa-apa keluarnya iman. Apa-apa solusinya iman. Zayyanahu fi qulubikum. Kemudian karroha ilaikumul kufra wal fusuqa. Akhirnya punya potensi resisten, penolakan kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada dosa segala apapun. Dan ini adalah islah minallah. Iqtina bil qulub. Karena itu semua perbaikan yang dilakukan oleh Nabi itu yu'alij min aslihi. Memperbaiki dari asal. Dari memberikan manhaj, dari memberikan akidah. Ini yang dilakukan oleh para anbiya sebagaimana Allah telah mengisyaratkan di dalam surat Al-Ikhlas, di dalam ayatul kursi, di dalam suratul Fatihah. Semua ini adalah mengembalikan al-ihtina bil qalb. Dengan ilmu yang nafi, dengan thalabul ilmi yang benar, syai'an fa syai'an. Berapa yang nuntut ilmu, enggak usah tanya berapa. Mau dua orang, mau tiga orang. Sehingga aneh. Kalau sekarang ini dakwah, mengajar, pendidikan yang dibicarakan berapa? Bukan yang dibicarakan bagaimana kita ini mendidik orang. Bagaimana kita ini memberikan nasihat kepada orang. Satu hal yang aneh. Bagaimana ada ilat seperti ini? Ada perbaikan seperti ini? Kemudian dinasihatkan oleh beliau, wa yu'alij wa yakhris ala ayyu'alijahu bil umuril atiyah. Dan secara spesifik, secara solusi yang nyata, bagaimana kita mulai memperhatikan, kata beliau, harus ada prioritas untuk tamak, untuk kuat di dalam dia memperbaiki apa yang ada di hati mereka, bil umuril atiyah, dengan beberapa prioritas yang berikut ini. Sebagaimana pertama kali Allah Azza wa Jalla memperbaiki manusia, awalan qiraatul Qur'anil Karim bitadabbur, yaitu yang pertama kali punya kepentingan kepada kitab Allah. Yang Allah Azza wa Jalla telah mengatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan inna sanulqi alaika qawlan tsaqil. Saya akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang berat. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang Al-Qur'an syifa, obat lima fis sudur, apa yang ada di dalam hati. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang Al-Qur'an wa rahmatun lil mu'minin. Rahmat bagi orang yang beriman dan seterusnya. Sebagaimana Allah mengatakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Kalau Al-Qur'an ini saya turunkan pada sebuah gunung, la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan melihat gunung ini terpecah belah, runtuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah islahul ilmi, perbaikan terhadap ilmu, membenarkan ilmu, mengembalikan perbaikan ilmu kepada wahyu, mengembalikan ilmu yang harus pertama kali ditanamkan di hati adalah wahyunya Allah, bukan ilmu-ilmu yang lain. Ini islah, siapapun orangnya. Kalau mereka tidak punya perhatian seperti ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Allah Azza wa Jalla menginginkan, mengingatkan, faqra'u ma tayassara minha, faqra'u ma tayassara minha. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Apa ini? Di siapa yang disuruh membaca? Orang yang perang disuruh baca. Orang yang cari rezeki disuruh baca. Lihat ayat yang menerangkan tentang ini, faqra'u ma tayassara minha. Orang yang berjuang disuruh baca. Orang yang mencari kehidupan dunianya disuruh baca. Orang yang beribadah disuruh baca. Bitadabbur, bil istifadah, agar mereka dalam menjadi orang yang yatluna kitabahu haqqa tilawati. Mereka ini punya kepentingan membaca kitab Al-Quran dengan sebenar-benarnya mereka ini membaca. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini apa yang kita ambil faedah mengawali kelanjutan kajian kita tentang ilatul qulub. Dan insyaallah kajian kita cukup sampai di sini. Untuk kemudian rinciannya mudah-mudahan Allah mudahkan. Pada kelanjutan dari faedah ini, dan semoga kita senantiasa takut kepada Allah Azza wa Jalla untuk kita terjatuh di dalam pembicaraan yang kita adalah orang-orang yang menyanyiakan apa yang kita bicarakan. Untuk kita tidak terjatuh berbicara memperbaiki agama tetapi kita sendiri tidak memperbaiki. Maka hendaknya siapapun yang hadir di sini melihat diri-diri kita dan memulai dari diri-diri kita dan merendahkan diri-diri kita untuk mengoreksi perjalanan kita. Dan bukan satu aib kita menghentikan langkah-langkah kita untuk mengobatin penyakit kita. Bahkan itu yang harus kita lakukan. Sekalipun mungkin kita harus lapar, sekalipun mungkin kita tidak dapat apa-apa dari dunia, dan itu yang harus kita lakukan, bukan aib. Bahkan itu satu tuntutan. Tidak sepantasnya kita menjalankan langkah kita terus-menerus dalam keadaan kita ini bukan menyembuhkan penyakit kita. Dalam keadaan kita ini sambil berjalan, sambil berlumuran kesalahan-kesalahan, dan kita biarkan diri kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ya ikhwah, kaum muslim, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang telinga-telinga kita, pandangan kita, hati kita tidak termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah sumum bukmun umyun. Tidak termasuk orang-orang disebut oleh Allah orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang buta. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Ayo dengar, kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Sampai di sini majelis kita dan kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya bisa mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilangan.